Katring pesarean mesaput putih kuning ragana dine sira. Sing madaya amon di tuo adi tau ke beli ngale tau ke beli sake. Jangan beli siksika yang ganti jani beli nyiluram depan subar akan beli nemati ketimbang beli hidup pedidi kerasa tanpa di patung terkenin mati. Berjalan ke menjalan melahannya melahan jalan sungguh pembeli topi kumine cingakin bintang sang pengarungi jika sahabatmu Rian.